Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah telah kita baca sampai Ba'ath Usamah ibn Zaid ilal Balqa, diutusnya pasukan Usamah bin Zaid menuju medan Balqa. Dan itu terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras menjelang wafatnya. Qala al-muallif rahimahullah, maradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, hudithtu an Usamah qala, aku mendapatkan berita sampai sahabat Usamah, Usamah bin Zaid. Beliau berkata, lamma thaqula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam habattu wa habata an-nasu ma'i ila al-Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kritis keadaan beliau, aku pun datang dan orang-orang yang lain pun ikut datang ke Madinah. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqad usmita fala yatakallam. Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau diam dan tidak berbicara. Waja'ala yarfa'u yadahu ila as-sama', kemudian beliau mulai mengangkat tangannya ke arah langit. Thumma yada'uha 'alayya, kemudian meletakkan tangan itu padaku. A'rif annahu yad'u li, saya memahami itu adalah isyarat beliau sedang mendoakan kebaikan untuk diriku. Jadi rasa sakit yang beliau rasakan itu sangat kuat, sehingga saat itu Rasulullah tidak kuasa untuk berbicara. Melihat datangnya sahabat Usamah bin Zaid dengan beberapa sahabat yang lain, beliau hanya diam. Kemudian beliau mengangkat tangannya ke atas, kemudian menunjuk sahabat Usamah sebagai isyarat beliau mendoakan kebaikan untuk sahabat Usamah. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, bahudithu an Abi Muwayhibah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan aku mendapatkan berita dari Abu Muwayhibah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ba'adhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku di pertengahan malam. Faqala, dan berkata, ya Aba Muwayhibah, wahai Abu Muwayhibah, qad umirtu an astaghfira li ahli hadal baqi', aku diperintahkan untuk memintakan ampun bagi para sahabat yang dimakamkan di kuburan baqi' ini. Fantalik ma'i, ayo kita berangkat, temani saya. Fantalaktu ma'ahu, aku pun pergi menemani beliau. Falamma waqafa alaihim, ketika beliau sudah berada di kuburan Baqi', qala, beliau mengatakan, assalamu alaikum ya ahlal maqabir, salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni kubur. Liyahni lakum ma asbahtum fih mimma asbahan nasu fih, semoga apa yang kalian rasakan di pagi ini terasa ringan daripada yang dirasakan oleh manusia saat ini. Aqbalatil fitan misla qita'il lailil mudhlim. Telah datang fitnah-fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yatba'u ukhraha ulaha. Potongan terakhir mengikuti yang pertama, yakni berkesinambungan dengan cepat. Datang fitnah ini belum selesai, muncul fitnahnya selanjutnya. Rasulullah mendoakan para penghuni kubur yang ada di Baqi agar mereka mendapatkan ketenangan di sana, dikarenakan orang-orang yang masih hidup sedang menghadapi berbagai macam jenis fitnah. Al-akhirah syarrun minal ula. Yang terakhir lebih parah daripada yang sebelumnya. Tayyib. Thumma aqbala alayya. Kemudian beliau pun menghadap kepadaku, kata Abu Muwaihibah. Faqala, dan beliau berkata, inni qad u'titu mafatiha khazaini dunya wal khulda fiha. Aku diberi oleh Allah Ta'ala kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kekekalan padanya. Fakhayyirtu baina dhalik wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Aku diberi pilihan antara aku mendapatkan perbendaharaan itu atau berjumpa dengan Rabbku dan mendapatkan surga. Fakultu bi abi anta wa ummi fakhud mafatiha khazaini dunya wa tukhalladu fiha thummal jannah. Abu Muwaihibah mengatakan, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, ambillah kunci-kunci dunia itu, engkau kekal padanya, kemudian engkau memilih surga. Yakni mengkompromikan semua, jangan dipilih salah satunya. Qala la wallahi ya Abu Muwaihibah. Beliau mengatakan, tidak demi Allah, wahai Abu Muwaihibah. Qad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku sudah mantap lebih memilih berjumpa dengan Rabbku dan surganya. Thumma istaghfara li ahli al-baqi' thumma ansaraf. Kemudian beliau memintakan ampun untuk penghuni kubur Baqi', kemudian beliau pun pulang. Fabada'a bihi waja'uh. Setelah itu mulailah rasa sakit beliau semakin bertambah. Falamma istu'izza bih da'ani sa'ah. Ketika semakin berat penyakit yang dirasa, beliau memanggil semua istri-istrinya. Fasta'dhanahunna ayyumarrada fi baiti Aisyah radhiyallahu anha fa'adhinnalah. Beliau pun meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Aisyah pun memberikan izin. Dalam riwayat yang lain, beliau tidak sharih meminta ke rumahnya sahabiyah Aisyah. Beliau bertanya kepada para ummahat mukminin. Beliau mengatakan, kemana aku besok? Kemana aku besok? Istri-istri beliau faham. Jadwal rolling itu sudah jelas. Tapi ketika beliau melontarkan pertanyaan itu artinya ada yang beliau inginkan. Akhirnya semuanya merelakan dan diizinkan untuk dirawat di rumah Aisyah. Kemudian beliau pun digotong oleh dua orang menuju rumah beliau. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidatonya. Faqala, dan mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara mendapatkan dunia atau berada di sisinya. Fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah, dan hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabaka Abu Bakrin, mendengarkan ucapan beliau ini, sahabat Abu Bakar pun menangis. Fata'ajjabna libukaih ayyukhbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyir. Kami pun merasa heran, kenapa sahabat Abu Bakar menangis padahal Rasulullah hanya menceritakan seseorang yang mendapatkan pilihan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyir wa kana Abu Bakrin a'lamana. Ternyata yang dimaksud dengan hamba yang diberi pilihan adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar, orang yang paling faham di antara kami. Jadi sahabat Abu Bakar bukan hanya memahami itu sebagai berita, tetapi beliau sangat paham bahwasanya itu adalah tanda perpisahan Rasul akan meninggal. Dan beliau paham yang dimaksud dengan hamba di situ adalah Rasul sendiri. Makanya beliau menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatih wa malih Abu Bakrin." Orang yang paling mempercayakan kepadaku pertemanan dan hartanya adalah sahabat Abu Bakar. "Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, latakhattu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku diizinkan untuk menunjuk seorang kekasih selain Rabbku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. "Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh," namun hubunganku dengan Abu Bakar adalah persaudaraan Islam dan kecintaan di atasnya. "La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin." Tidak ada satupun pintu yang menuju Masjid Nabawi melainkan ditutup kecuali pintu sahabat Abu Bakar. Ini tanda-tanda isyarat dari Nabi bahwasanya sahabat Abu Bakarlah yang menggantikan beliau sepeninggal beliau. Wa fi sahih, disebutkan dalam sahih, ini sahih Bukhari, "Anna bin Abbasin wa Abu Bakrin marra bi majlisin lil ansar wa hum yabkun." Sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Abu Bakar keduanya sedang lewat, melewati majelisnya sahabat Ansor dalam keadaan mereka sedang menangis. Faqala, keduanya pun bertanya, "Ma yubkikum?" Kenapa kalian menangis? "Qalu dzakarna majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minna." Mereka mengatakan, "Kami teringat dengan majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami." Karena Rasulullah waktu itu sakit, jadi jarang kelihatan. Sahabat Ansor rindu bermajelis dengan beliau. Fadakhala 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Sahabat Abu Bakar pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ucapan sahabat Ansor tadi. Fa kharaja, Rasul pun keluar. Waqad asaba 'ala ra'sihi bihasyiyati burdin, dalam keadaan beliau mengikat kepalanya dengan tepi kain. Fasa'idal mimbar, beliau pun naik ke atas mimbar, posisi kepalanya diikat karena saking pusingnya. Walam yas'adhu ba'da dzalikal yaum, dan ternyata itu adalah perjumpaan beliau yang terakhir di atas mimbar. Fahamidallahu wa asna 'alaih, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian mengatakan, "Usikum bil ansari khaira." Aku wasiatkan kalian semua untuk berbuat baik dengan sahabat Ansor. Fa innahu karisi wa aibati, karena mereka termasuk dari bagian diriku dan kehormatanku. Wa qad qada walladhi alaihim, mereka telah menunaikan tanggung jawabnya. Wa baqiyal ladhi lahum, tinggal menuai hasilnya. Faqbalu min muhsinihim, terimalah kebaikan dari mereka. Wa tajawazu an musiihim, dan maafkan kesalahan dari mereka. Kemudian beliau kembali. Wa fi sahih, disebutkan dalam kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari qala, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari beliau berkata, "Ishtadda maradu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Penyakit yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Faqala, beliau pun berkata, "Muru Abu Bakrin faljusalli binnas." Mintalah sahabat Abu Bakar, suruh beliau salat mengimami para sahabat. Qalat Aisyah, Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq." Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya sangat lembut. "Idza qama maqamak la yusmi'un nas," khawatir kalau beliau menjadi imam menggantikan dirimu, bacaannya tidak kedengeran karena menangis. Falau amarta Umar, tuhai kiranya engkau memerintahkan sahabat Umar saja. Qala, Rasul tetap mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami para sahabat. Fa'adat, Aisyah kembali menjawab seperti ucapan yang pertama. Faqala muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, fa inna kunna sawahibu Yusuf. Kembali Rasul menjawab, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami para sahabat. Kalian semua seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf. Fa'atahu Rasul, maka utusan itu pun datang kepada sahabat Abu Bakar menyampaikan pesan dari Rasul. Fasalla bin nas fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar pun sholat mengimami para sahabat ketika Rasul masih hidup. Ini isyarat yang lain menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar adalah pengganti beliau. Semasa Rasul masih hidup, itu tidak tergantikan. Namun di saat detik-detik terakhir beliau hendak meninggal, Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Fahuwa khalifatuh fi imamatus shalah wa khalifatuh fil imamatil lati ba'daha. Abu Bakar pun menggantikan beliau menjadi imam sholat, dan beliaulah pengganti Rasulullah SAW pada pemerintahan setelahnya. Qalat, Aisyah mengatakan, wa wallah ma aqul illa anni uhib ay yusrafa dhalika an Abi Bakrin. Demi Allah, saya menjawab perintah Rasul di atas dikarenakan saya ingin agar perintah itu dialihkan saja, jangan kepada sahabat Abu Bakar. Wa araftu anna an-nas la yuhibbuna rajulan qama maqamahu abadan. Saya sangat paham para sahabat itu tidak akan suka kalau ada yang menggantikan posisi Rasul ketika beliau masih hidup. Wa anna an-nas sayatasya'amuna bihi fi kulli hadatsin kan. Dan orang-orang akan menganggap sial keadaan sahabat Abu Bakar ketika menggantikan Rasul dalam setiap peristiwa mereka. Fakuntu uhib ayyusrafa dhalika an Abi Bakr. Maka saat itu aku berkeinginan agar perintah beliau dialihkan dari sahabat Abu Bakar. Yakni ini ijtihadnya Aisyah. Kenapa kok sahabat sahabiyah Aisyah menanggapi perintah Rasul tidak langsung mengerjakannya? Dikarenakan beliau berpandangan kayaknya masih kurang pantas. Karena Rasul masih hidup, sahabat Abu Bakar adalah menantu beliau, khawatir ada omongan-omongan orang yang tidak enak, jadinya saya ingin agar perintah itu kepada orang lain saja, jangan sahabat Abu Bakar. Namun Rasul tetap memerintahkan Abu Bakar yang maju, bukan yang lain, tetap beliau. Jadi tidak ada niatan untuk benci atau menyanggah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan detik terakhir kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. La ilaha illallah, astaghfirullah.